Dan saya akan menjawab dengan dasar ilmu Quran hadis. Yang sudah pernah mendengar ya didengarkan lagi, yang belum pernah mendengar supaya paham kenapa di jamaah ini ada muncul ijtihad infak persenan. Saudara, di dalam Islam itu Allah Rasul itu membagi sodakoh itu ada 5 kategori besar, okay. Ditulis 5 kategori besar sodakoh, 5 kategori besar sodakoh. Yang pertama namanya sodakoh infak. Yang kedua namanya sodakoh zakat. Yang keempat, ketiga ya? Iya. Yang ketiga namanya sodakoh pembelaan. Sodakoh pembelaan. Yang keempat namanya sodakoh. Yang keempat namanya sodakoh. Nanti saya terangkan satu-satu, saya sebutkan dalilnya. Yang kelima namanya sodakoh denda atau kafaroh atau dam atau fidyah. Nah, ada 5 ya. Apa disebutkan yang pertama sodakoh apa? Sodakoh infak. Yang kedua sodakoh zakat. Yang ketiga sodakoh pembelaan. Yang keempat sodakoh. Yang kelima adalah sodakoh denda. Oke. Sodakoh infak ini dulu mangkul saya, insya Allah semua jamaah di sini tahu, Bapak Imam Haji Nur Hasan memakai dalil wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang takwa itu kalau mereka dapat rezeki, sebagian yang direzekikan itu diinfakkan. Dan dari apa yang saya beri rezeki mereka, mereka menginfakkan. Tapi orang-orang sekarang ya toh, melihat tafsir itu mengatakan, wah ini bukan infak, ini zakat. Memang di tafsirnya ada disebut zakat ya. Terus ayat ini didukung oleh ayat-ayat lain bahwa walladzina apa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, gitu, fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi orang yang infak fisabilillah itu bukan zakat. Kalau zakat bukan untuk sabilillah. Kalau zakat itu untuk itu loh. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wa apa wal ghorimina wa bini sabil wa fi sabilillah. Surat At-Taubah ayat 60. Itu as-sodaqoh itu di sini sodaqoh zakat. Gini ya, maksud saya gini, kita kategorikan dulu ya. Dalam Quran hadis itu Allah membagi sodaqoh itu ada 5 besar. Ini waktunya ngantuk tapi materinya serius, saudara. Ngoten nggih? Sudah makan semua apa belum ini? sudah, kecuali yang puasa, nggih, kecuali yang puasa. Jadi enggak apa-apa. Insyaallah meskipun ngantuk saya khusnudzon, sampean bisa mengadai ilmu. Apa? Mengadai, menerima ilmu insyaallah. Jadi infak saudara jamaah itu mangkul saya dari Haji Nur Hasan almarhum, mangkul kita semua, bahwa tandanya orang iman itu kalau dapat rezeki diinfakkan, sebagian dari rezeki itu diinfakkan. Dari dalil wa mimma razaqnahum yunfikun ini, ya, dari dalil wa mimma razaqnahum yunfikun ini juga bisa diambil kesimpulan, diambil pengertian bahwa tidak semua rezeki yang datang kepada kita itu adalah menjadi milik kita. Halo? Ngantuk apa nulis nih, Mbah Lur? Apa memperhatikan? Jadi sebagian yang saya rezekikan mereka mau infak. Dalil ini juga bisa diistimbatkan, apa istimbat nih, Mbah Lur? Ya toh? Diambil pengertian bahwa rezeki yang datang kepada kita itu tidak semuanya menjadi milik kita. Ada yang harus disisihkan. Ada yang harus diapakan? Disisihkan, yaitu diinfakkan. Dulu saya mangkul sudah jamaah dari Mbah Juri almarhum ya. Beliau guru di Merangkal, Mojokerto. Itu Mbah Juri, Pak Toyib, Abdullah Belawi, Belawi nggih. Beliau itu menerangkan gini. Gambarannya rezeki datang kepada kita bukan milik kita semua itu kayak kita punya ayam. Baik melihara ayam hidup, beli ayam hidup, atau dikasih orang ayam. Itu kan rezeki saudara. Ketika akan kita makan, kita sembelih, seret. Apa yang pertama keluar saudara jamaah? Darah, halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Tidak boleh kita makan, bukan bagian kita. Meskipun kita beli, enggak dikasih, kita beli atau ngingu dari kecil, ketika mau kita sembelih seret, itu yang keluar pertama adalah darah. Itu bukan punya kita. Harus kembali ke tanah. Enggak boleh dijual, enggak boleh digoreng, enggak boleh dimakan. Kalau dijual pun, hasil uangnya ini haram kita makan. Setelah menyembelih ayam keluar darah saudara jamaah, yang kedua yang harus dibuang apa saudara jemaah? Bulu-bulunya. Bulu-bulunya harus dibuang. Bukan punya kita. Harus kembali ke tanah atau kepada orang yang tukang bikin shuttlecock untuk badminton itu loh. Itu pun dia enggak dari ayam saudara. Gitu? Kembali ke tanah, bukan punya kita. Padahal itu datang dari Allah. Setelah kita buang bulunya, apa yang kita buang berikutnya saudara jamaah? Yang ketiga, kotorannya. Kotorannya punya kita atau punya kita? Kotorannya itu, kotoran ayam itu di hadis Bukhari diterangkan punyanya dhabatul jin. Kotoran binatang itu makanannya binatangnya jin. Nanti ngaji apa mau tahu? Waktu babnya istinja, ingat sampean buka bab istinja di Bukhari. Kalau istinja jangan pakai teletong. Karena teletong itu makanannya dabahnya saudara kita. Apa dabah itu? Makanannya binatang ternaknya jin. Enggak boleh buat peper. Kalau peper harus pakai batu, pakai kayu, pakai besi boleh. Besi dipuanasin pakai peper saudara, anget. Ini yang muda-muda ini ngerti peper apa ora, Lur? Hah? Ngerti nggih. Alhamdulillah. Berikutnya saudara jamaah, setelah kotoran kita buang, terus kita goreng, kita makan, ada yang harus dibuang lagi apa saudara jemaah? Tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya punya siapa? Punya jin. Nabi mengatakan saudara kita jin itu makanannya tulang. Saudara, dari gambaran ayam ini kita bisa pergi ke tempat lain. Sampean mancing ikan. Apa ya langsung dimakan? Enggak toh? Ikan juga dibuang sisiknya, dibuang kotorannya, digoreng, habis itu tulang-tulangnya. Sudah jadi daging ayam, sudah daging ikan tuh jemaah, enggak semuanya untuk kita. Masih dibagi lagi untuk anak kita, istri, suami, family, tamu yang datang. Itulah gambaran rezeki. Dibedeti nanti sampai kepada ada pembelaan, ada zakat, ada pembelaan, ada sedekah-sedekah, ada apa? Ada sedekah-sedekah, ada dam. Saudara, sampai bukan hanya binatang, sampai buah-buahan saudara. Ada orang sedekah jambu kepada kita, atau kita punya pohon jambu, waktu kita petik apa ya langsung dimplok saudara jemaah. Dimplok napa di jambu pun saudara jemaah, kalau kita mau makan ya kita pecah dulu, kita ilangin upilnya, kita buang bijinya, ya kan, baru kita makan. Ayo yang duitnya banyak, yang hobi durian, saman beli durian, yang dimakan apanya saudara? Dagingnya doang. Wah ini mahal belinya, 125.000 satu biji durian petruk, durian apalagi itu yang terkenal itu, hah? Montong. Nggak bakal saudara, wah ini mahal, kulitnya direndam dimakan, nggak bakal, bijinya diirisin dimakan, nggak bakal. Kalau ada orang diberi pisang langsung dimakan sak kulit-kulitnya, saya pikir itu hanya sapi, kebo, wedus. Sedangkan keras saja kalau dikasih pisang dioncei, Bang. Nggih napa nggih? Saudara, Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan menerangkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu kita kalau dapat rezeki harus infak. Lah, terus Bapak Imam berijtihad. Bapak Imam kita Haji Nur Hasan itu berijtihad. Orang jamaah yang dapat rezeki dulu infak sedikitnya 10%. Nah sekarang ditulis ya, ijtihad, ditulis ijtihad. Insyaallah sudah pada nulis, biar semua pada tahu, gih. Yang pelajar-pelajar, yang jamaah-jamaah yang baru ditulis ya. Ijtihad ialah policy atau kebijaksanaan. Ijtihad ialah kebijaksanaan. Ijtihad ialah kebijaksanaan ini yang tembok sini agak ini ya, supaya dikasih jalan kalau ada orang ngasih minum atau apa, agak yang tengah-tengah agak geser dikit mas. Ijtihad ialah kebijaksanaan untuk mempraktekan peraturan Allah Rasul, untuk mempraktekan peraturan Allah Rasul berdasarkan ilmu yang dimiliki. Ijtihad. Insyaallah yang dulu pernah ikut ngaji insyaallah udah nulis. Jadi ijtihad ialah kebijaksanaan untuk mempraktekkan peraturan Allah Rasul berdasarkan ilmu yang dimiliki. Itu kebijaksanaan. Poin di bawahnya ditulis lagi, semua orang jamaah punya hak untuk berijtihad. Titik. bawahnya lagi, semua orang jamaah harus berijtihad. Semua orang jamaah harus berijtihad dengan pengertian di atas ya. Bawahnya lagi, orang jamaah tidak punya hak, orang jamaah tidak punya hak untuk menerapkan ijtihadnya, untuk menerapkan ijtihadnya kepada jamaah lain. Kepada jamaah lain. Bawahnya, imam mempunyai hak untuk menerapkan ijtihadnya. Imam mempunyai hak untuk menerapkan ijtihadnya kepada semua jamaahnya. Dan jamaahnya harus taat fil ma'ruf sakpol kemampuan. Dan jamaahnya harus taat fil ma'ruf sakpol kemampuan. Yang terakhir, imam harus berijtihad. Harus berijtihad. Karena itu salah satu tugas dari imam. Ya, imam harus berijtihad karena itu salah satu tugas dari imam pada tingkatannya masing-masing. Halo, sampun nggih. Sekarang saya terangkan. Jadi dari ayat pertama tadi, wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian dari sebagian yang saya beri rezeki mereka itu mau infak. Karena ayat ini orang iman itu harus infak, ya. Maka imam kita yang kita baiat itu beliau diancam oleh salah satu hadis, ma min waliyin yali amrul muslimin thumma lam yajtahid wa yansah illa lam yadkhul ma'humul jannah. Kalau ada seorang imam mengimami perkaranya orang Islam terus tidak ijtihad, tidak nasihat, imam itu enggak bisa masuk surga sedangkan jamaahnya masuk surga. Nah, karena ayat dalil ini, hadis ini, bapak imam kita yang pertama berijtihad, jamaah kalau mendapatkan rezeki harus infak sedikitnya 10%, dan dulu itu hanya berlaku di muhajir. Yang pertama mulai, yang awali adalah muhajir. Masih iling teman-teman ini, muhajir-muhajir yang sepuh-sepuh ini masih iling ya? Tidak berlaku di seluruh jamaah, hanya waktu itu pada muhajir. Terus akhirnya karena sudah jalan, terus dijalankan di semua jamaah. Nah, imam sekarang punya kebijaksanaan yang lain. Apa itu? Tidak semuanya 10%, ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 7,5%, ada yang berapa? 10%. Itu ijtihad, bukan pajak. Apa bedanya pajak dengan ijtihad? Kalau ijtihad ya dinasehatin, diterangin, ditegur gitu saja. Tapi kalau pajak saudara, kalau nggak datangin pajak ya ada ancamannya itu, dipegang, disiksa. Jamaah-jamaah sini ada nggak yang pernah dipegang oleh imamnya, digebukin karena nggak mau infak? Enten apa mboten? Mboten enten. Nggak ada. Halo? Jangan...